Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang budiman, tuan-tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri pembinaan umat, seri tarbiyah Islamiyah, The Islamic Shadow Presentation. Setelah sekian seri, kita sampaikan dalam berbagai macam presentasi, baik itu seri tarbiyah Islamiyah, seri pembinaan umat, The Islamic Shadow Presentation, maka kita sampai kepada suatu kesimpulan, suatu rangkuman yang mendasar, yaitu apa misi kita? Ini adalah pertanyaan yang seharusnya dijelaskan di awal. Namun, tidak masalah kita jelaskan di akhir. Bukan di akhir, maksudnya di sekarang ini, ya, untuk menjadikan sebuah rangkuman, ya, sebagai syarah, ya, ringkasan dari dakwah, dari seruan presentasi yang kita sampaikan di berbagai kesempatan sebelumnya. Maka kita sampai kepada satu pokok tema yang sangat menentukan, yang membedakan dakwah ini dengan dakwah yang lain. Yang membedakan presentasi ini dengan presentasi yang lain. Saudaraku yang budiman, tua cerdas, apa misi kita? Maka kalau pertanyaan ini diajukan, maka kita akan jawab dengan jelas. Bahwa misi kita adalah memperjuangkan kembali tegaknya dinullah di muka bumi ini. Saya ulangi lagi, memperjuangkan kembali tegaknya dinullah di muka bumi. Memperjuangkan kembali artinya kita bukan membuat yang baru. Sudah ada orang-orang sebelum kita yang telah memperjuangkan di jalan ini, yang telah berjuang di jalan ini. Kita tidak membuat sesuatu yang baru. Apa yang kita perjuangkan bukan sesuatu yang baru. Ya. Kita ini adalah sebagai penerus estafet perjuangan, ya, dari orang-orang sebelum kita. Siapa itu? Yaitu mereka para nabi dan para rasul. Ya, para nabi dan rasulullah. Ya. Ya. Di dalam suatu hadis sahih, ya, jumlah nabi, ya, yang diutus oleh Allah itu ada sekitar 124 ribu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat sekitar 14 abad lampau, ya, di Madinah, maka tidak ada nabi lagi sampai sekarang, sampai nanti, sampai akhir zaman. Ya. Kemudian rasul itu ada sekitar 315. Ya. Dan rasul terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah, jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi dan rasul terakhir di muka bumi ini. Ya. Oleh sebab itu, maka apa yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, ya, ini adalah diwariskan kepada generasi setelahnya. Ya. Maka kita yang hidup di zaman sekarang ini, ya, di abad 21 Masehi, itu adalah follower. Kita memperjuangkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para nabi dan rasul. 14 abad lampau, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu wafat, maka perjuangan itu dilanjutkan oleh generasi sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Ya. dipimpin oleh Abu Bakar, ya. Kemudian setelah beliau wafat, kemudian dilanjutkan kepimpinan oleh Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, kemudian dilanjutkan lagi oleh Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya, ya. Sampai generasi tabiin, ya, generasi kedua, ya, setelah sahabat, ya. Nah, kemudian perjuangan terus dilanjutkan, ya, untuk menegakkan Islam di muka bumi, ya. Kemudian memperluas wilayah penegakan hukum Islam di muka bumi, ya. Kemudian setelah generasi tabiin wafat, maka dilanjutkan oleh generasi tabiin, ya, tabiin, generasi ketiga. Nah, ini adalah generasi sahabat, generasi tabiin dan tabiin, ini adalah tiga generasi, ya, ya, terbaik di muka bumi, ya. Tiga generasi terbaik di muka bumi yang tidak bisa diunggulin oleh generasi sebelumnya maupun sesudahnya. Ini secara generasi, ya, secara generasi. Tapi secara personal, ya, secara personal itu bisa saja seseorang sekarang, ya, di zaman belakangan ini itu bisa mengungguli generasi sahabat, ya. Karena ada hadisnya bahwa kaliber kualitas seorang mukmin, ya, bisa 50 kali lipat daripada kualitas sahabat secara personal, ya, secara personal, ya, bukan secara generasi, ya. Ini berdasarkan hadis-hadis juga. Nah, jadi apa yang kita perjuangkan? Yang kita perjuangkan adalah dinullah. Dinullah adalah Islam, ya. Dinullah adalah Islam. Tidak ada dinullah selain Islam, ya. Tidak ada dinullah yang lain selain Islam. Jadi Islam adalah satu-satunya agama Allah, ya. Dari awal sampai sekarang, sampai nanti, sampai selama-lamanya, ya. Allah telah berfirman di dalam surat Al Imran, surat ketiga ayat 19 di dalam Al-Quran. Dan ingat, Al-Quran adalah satu-satunya buku, ya, satu-satunya kitab suci yang paling otentik sedunia, paling otentik, ya. Dan itu, ya, telah disampaikan, ya, oleh Allah kepada Rasulullah SAW lewat perantara Malaikat Jibril 14 abad lampau. Dan sampai sekarang tidak ada satupun yang berubah satu kalimat, bahkan satu kata pun. Ya. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ya. Kemudian ada 6666 ayat. Dan semuanya original, ya, otentik. Tidak ada yang berubah. Ya. Sudah 14 abad lampau. Ya. Selain tertulis juga banyak, ya, hafiz-hafiz, ya, para hufaz, ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya, 30 juz. Ya. Nah, ini. Jadi, maka Al-Quran adalah merupakan satu-satunya, ya, pegangan hidup. Kitab suci yang original, yang otentik, yang trusted, yang terpercaya. Di dalam salah satu ayatnya, surat Al-Imran ayat 19, Allah berfirman, "Inna dina indallahi Islam." Sesungguhnya din di sisi Allah itu adalah Islam. Islam. Jadi tidak ada agama, ya, ya, lain di sisi Allah kecuali Islam. Ya. Dan Islam adalah agama Allah, agama malaikat Allah, para malaikat Allah, agama para nabi dan rasul Allah. Semuanya. Ya. Dari Nabi Adam, ya, sampai Nabi Muhammad SAW itu adalah agamanya Islam, ya. Termasuk Isa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, ya, Musa alaihissalam, Nuh alaihissalam, ya, ya, Ishak, ya, Ismail Ishak alaihissalam, Yakub alaihissalam, ya. Semuanya, ya, semuanya adalah agamanya Islam. Nah, inti daripada agama Islam adalah la ilaha illallah, kalimat tauhidullah, ya, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada Tuhan ya yang menguasai seluruh kehidupan selain Allah. Ya. Allah lah pemilik seluruh jagat raya ini di langit dan di bumi dan segala isinya. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan, Allah yang membentuk, Allah yang mengembangkan, memperkembangbiakkan. Dan semua itu hanya Allah yang mampu mengadakan, mengatur, memelihara. Ya. Siang dan malam, tiap waktu. Ya. Jadi Allah satu-satunya Tuhan di seluruh jagat raya ini, ya, di seluruh dimensi kehidupan, sebelumnya, sekarang, maupun nanti, selama-lamanya. Ya. Allah adalah Al-Hayyul Qayyum. Allah adalah Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Ya. Allah Maha Hidup, tidak pernah mati. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Ya. Allah ada, ya, ya, sebelum yang lainnya ada. Ya. Dan Allah adalah Al-Awwal wal-Akhir. Ya. Kemudian Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan makhluk. Ya. Dalam mencipta langit dan bumi, ya, gugusan bintang-bintang, planet-planet, ya, galaksi, ya, kemudian bumi dengan segala macam isinya, lautan dengan segala macam isinya, daratan, gunung-gunung, ya, yang besar, yang kecil, semua makhluk itu adalah Allah yang menciptakan sendiri. Tidak ada campur, tidak ada saham sedikit pun manusia, tidak ada saham sedikit pun jin, tidak ada saham sedikit pun malaikat. Ya. Semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah atas kehendak Allah. Tapi Allah Maha Suci, Allah Maha Suci, karena Allah Maha Suci maka ya dalam hal-hal tertentu Allah perintahkan malaikat ya untuk mengurusinya. Contohnya menyampaikan wahyu, Jibril alaihissalam mengatur pergerakan awan, angin, Mikail alaihissalam, ya. Mencabut nyawa malaikat Israel alaihissalam. Ya. Jadi seperti itu, karena Allah Maha Suci, Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka agama selain Islam itu, ya, mereka menyembah selain Allah. Ya. Mereka menyembah, ada yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, ada yang menyembah Tuhan matahari, bintang, bulan, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah kekuatan-kekuatan yang menguasai tempat-tempat angker, ya. Ya. Ada yang menyembah dewa-dewa, dewa-dewa fiksi, ya. Dewa rezeki, dewa peperangan, dewa kemakmuran, ya. Dewa Brahma, dewa Siwa, dewa Wisnu. Ada yang menyembah hawa nafsunya, ya. Orang itu hidup mengikuti hawa nafsunya, dia menyembah hawa nafsunya. Ya. Ada yang menyembah atasannya, pimpinannya, ketuanya, ya. Dia apapun yang diperintahkan oleh ketuanya, pimpinannya, tokohnya itu diikutin. Ada yang menyembah pendetanya, rahibnya, apapun yang dikatakan oleh rahibnya diikutin. Ya. Nah ini, ya. Nah Islam adalah untuk menyembah Allah. Menyembah Allah artinya taat, tunduk, patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para nabi dan rasul adalah merupakan contoh manusia yang pertama kali taat kepada Allah dan rasulnya. Memberikan kutbah, teladan bagaimana taat kepada Allah dan rasulnya. Maka apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, ya. Itu semuanya adalah dari Allah, 100% dari Allah, ya. 100% dari Allah, bukan dari hawa nafsunya. Ya. Kenapa? Karena tidak pantas seorang nabi dan rasul dia menyampaikan mengikuti hawa nafsunya. Ya. Nah inilah, karena mereka para nabi dan rasul ini hanya sebagai pesuruh, hanya sebagai utusan. Ya. Namanya utusan pesuruh, maka dia menyampaikan apa yang disuruh oleh tuannya. Tuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita ini adalah follower, ya, itiba. Kita pengikut para nabi dan rasul. Kita pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kita ikuti. Kita taati, sami'na wa atona. Kita dengar, kita paham, kita ikutin dengan sungguh-sungguh. Nah inilah misi kita. Ya. Misi kita adalah memperjuangkan kembali tegaknya dinullah di muka bumi. Nah, Islam adalah aturan yang syumul. Ya. Ya. Syumul. Allah berfirman dari surat Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islami dina. Islam dina. Pada hari ini ya telah kusempurnakan untuk kamu agamamu yaitu Islam dan telah kucukupkan kepadamu wahai Muhammad nikmatku dan telah kuridhoi Islam sebagai dinmu, sebagai agamamu, sebagai cara hidupmu ya, sebagai cara hidupmu. Ini adalah tegas sekali ya. Jadi Islam adalah jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan hidup agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sementara jalan hidup yang lain, agama yang lain itu adalah berasal dari bukan selain Allah. Maka tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Karena berasal dari selain Allah, maka dia dari mana? Ya dari manusia. Ya. Dari para tokoh-tokoh filosofis ya, tokoh-tokoh cerdik-cerdikawan di zamannya yang ditokohkan oleh masyarakat sekitarnya, dianggap pintar, punya kelebihan, ya, kemudian diagungkan, akhirnya diikuti. Nah, padahal itu bukan dari Allah. Bukan dari Allah. Ya. Karena dia, tokoh ini bukan Nabi dan Rasul. Ya. Maka itu penyesatan. Ya. Maka ketika orang itu bertuhankan selain Allah, maka dia mengikuti aturan buatan manusia. Nah, aturan buatan manusia mengikuti hawa nafsu manusia, ya. Kita bisa sebut berbagai agama di luar Islam, ya. Doktrin-doktrin telah dikeluarkan, ya. Doktrin-doktrin atas nama agama dikeluarkan oleh para siapa? Oleh para pendeta, oleh para rahib, ya. Oleh para tokoh agama bersekongkol dengan penguasa, ya. Entah itu kaisar, entah itu raja, entah itu presiden. Ya, entah itu Perdana Menteri, bersekongkol, membuat aturan. Ya, yang sebenarnya itu mengikuti hawa nafsu segelintir elit, ya, penguasa, panglima. Ya, kerjasama dengan gereja atau kuil-kuil. Ya, ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Akhirnya orang membayar pajak kepada penguasa, kemudian orang berdharma menyerahkan dermanya untuk gerejanya, untuk kuilnya. Ya. Atas nama doktrin yang dibuat-buat tadi. Ya. Nah ini yang terjadi. Ya. Dan bahkan dalam doktrin itu, seorang kaisar atau raja itu adalah perwakilan Tuhan di muka bumi. Dia adalah anak Tuhan. Ya. Dan sebagainya. Dan itu dilegitimasi. Kemudian dibuatlah doktrin-doktrin palsu, ya, yang menyesatkan ribuan jutaan manusia di zamannya, ya, dan sampai sekarang dilembagakan. Ya. Contohnya adalah apa yang terjadi di Jepang, ya, bahwa jalan hidup Bushido, jalan hidup samurai itu adalah dia mengabdikan dirinya untuk tuannya. Tuannya adalah daimyo, para penguasa tuan tanah, ya, para penguasa provinsi di zaman kesogunan dulu. Ya. Jalan hidup samurai adalah jalan hidup, ya, untuk mengabdikan hidupnya kepada tuannya. Ya. Dan siapapun yang berpegang teguh kepada itu, maka dia masuk surga. Ya. Jalan kemuliaan, jalan pedang. Ya. Dan kalau dia mengecewakan atau berkhianat kepada tuannya, maka dia harakiri, ya, bunuh diri sebagai bentuk penyesalan. Ya. Dan jalan harakiri itu adalah jalan lain untuk menebus dosanya sehingga bisa masuk surga. Ya, ini adalah doktrin-doktrin palsu, ya, yang dulu selama ratusan tahun itu tersebar di mana-mana di wilayah Jepang. Ya. Dan menjadi legitimasi bagi berbagai macam pembunuhan, ya, peperangan yang menumpahkan berbagai macam darah dan air mata. Ya. Dan semuanya useless, tidak ada gunanya. Ya. Karena apa? Doktrin palsu. Ya. Karena itu doktrin palsu. Betapa bahayanya sebuah doktrin, ya, keagamaan, keyakinan yang palsu. Yang dibuat oleh manusia. Ya. Menghancurkan, ya, negeri, merusak berbagai macam tatanan. Ya. Kerusakan di muka bumi. Darah, ya, mengalir, tumpah, ya, di mana-mana. ya, permusuhan, dendam, kesumat untuk meraih kekuasaan, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi selama periode beratus-ratus tahun di negeri Jepang. Ya. Ya. Dan ini adalah satu contoh daripada betapa bahayanya doktrin, ya, yang sesat, ya, yang bukan dari Allah, tapi dibuat oleh manusia, tokoh-tokoh cerdik, cendekiawan pada masa itu, ya, para pendetanya, ya, atas nama jubah kebesaran pendeta, ya, rahib, ya, ya. Dan ini adalah terjadi, dan masyarakat, ya, mengikuti saja, masyarakat awam mengikuti saja. Nah, inilah maka penting sekali kita mendakwahkan Islam, ajaran universal, ajaran menyeluruh. Saudaraku yang budiman dan cerdas, karena misi kita adalah mendakwahkan la ilaha illallah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, menegakkan hukum Allah di muka bumi, maka hukum Allah itu satu, Islam. Ya. Tidak ada hukum Allah selain Islam. Islam adalah satu-satunya hukum Allah yang diridhai oleh Allah, dan itu yang kita perjuangkan. Dan ingat, Allah adalah Maha Mulia, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Adil, Allah Maha, ya, Maha Suci. Ya. Karena Allah Maha Adil, Maha Suci, Maha Bijaksana, maka tidak zalim sedikitpun kepada makhluknya. Maka aturan sistem hidup yang diturunkan oleh Allah adalah tidak zalim sedikitpun. Tidak ada kedzaliman dalam hukum Islam. Ya. Tidak ada kedzaliman. Ya. Kalau seseorang itu dihukum, ya, dalam Islam, misalkan dia mencuri, ya, karena mencuri di atas nisab, ya, di atas nisab yang ditentukan, ya, dalam jumlah besar, ya, dan dengan sengaja, ya, maka dia kalau dia mengakui hukum Islam, ya, dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, ya, maka dia dipotong tangannya. Ya. Sebagai apa? Sebagai bentuk hukuman bagi dia di dunia ini. Dan pemotongan tangan bagi dia itu adalah merupakan kafarat. Kafarat, ingat. Kafarat itu adalah penebus kesalahan dosanya dia. Dan nanti di akhirat, ya, di alam kubur di akhirat, itu tidak dituntut lagi. Karena sudah dikafarat, sudah putihkan di dunia dengan dipotong tangan, sehingga orang, ya, itu malah di zaman dulu itu malah sukarela, ya, ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, potonglah tanganku karena aku telah mencuri, gitu. Malah rela. Ada orang yang telah berbuat zina, kemudian ya Rasulullah, ya tolonglah tegakkan hukum Allah di kepadaku, artinya apa? Dirajam. Ya, dirajam. Ya. Dia malah sukarela, ridho. Sampai Rasulullah itu karena sayang kepada dia, pemuda ini, maka apakah engkau sedang mabuk? Tidak. Apakah engkau sedang lupa ingatan? Tidak. Apakah engkau sadar apa yang kamu ucapkan? Ya. Sampai berulang kali, ya. Tetap minta pemuda ini, ya. Ya. Ya. Sampai dan kemudian akhirnya begitu kakaknya dia, si pemuda itu, untuk minta ditegakkan hukum Allah bagi dirinya, maka Rasulullah kemudian, ya, kenapa engkau melakukan ini? Ya. Kan Allah sudah menyembunyikan apa yang engkau lakukan itu di hadapan manusia. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Semoga nanti di akhirat juga Allah menutupi, karena Allah menutupi di dunia. Tapi pemuda ini juga sadar, ya. Dia ingin menenangkan hatinya. Ya Rasulullah, supaya aku tenang hatiku. Ya. Kalau engkau sudah tegakkan hukum Allah kepadaku, maka aku tenang menghadap Allah. Ya. Aku tenang. Ya. Hatiku tenang. Ya. Karena apa? Karena apa yang telah aku lakukan ini dosa, dan aku ingin Allah ampuni dosaku di dunia ini. Sebelum Allah, supaya Allah tidak mengazab aku lagi di akhirat. Subhanallah, Allah Akbar. Inilah keimanan. Buah keimanan, kesadaran. Ya, akhirnya ditegakkan hukum itu, ya, hukum rajam kepada pemuda ini, dan pemuda ini ridho sekali. Maka dosa-dosanya diampuni Allah, ketika nyawanya dicabut oleh Allah, maka dosa-dosanya diampuni Allah semuanya. Subhanallah, Allah Akbar. Ridho. Ya. Ada seorang ketika Fatu Mekah, ini cerita ya. Ketika Fatu Mekah, ya, kemudian orang-orang Quraisy musyrikin tadinya itu kemudian berbondong-bondong masuk Islam, ya, dan mereka kemudian mengakui hukum Allah, hukum Islam, ya. Jadi begitu masuk Islam, maka dia mengakui hukum Allah, ya, hukum Islam. Nah, ini adalah automatically, ya. Maka aneh sekarang ya, sekarang di zaman hidup sekarang ini banyak orang mengaku Muslim, ya. Dia sholat, dia puasa, bahkan dia haji berkali-kali, tapi dia tidak mengakui hukum Allah. Ya, dia membenci hukum Allah ditegakkan di muka bumi. Aneh sekali, ya. Ini tidak sesuai dengan konsep Islam yang benar, ya. Ada yang salah di dalam diri umat Islam sekarang ini kalau dia menolak hukum Allah ditegakkan di muka bumi, ya. Ya. Jadi kembali ke cerita tadi, ketika setelah Fatu Mekah sekian lama, baru kemudian ada seorang, ya, wanita cantik, ya, bangsawan, dia mencuri. Dia mencuri. Dia sudah masuk Islam, ya, menjadi muslimah, ya, tapi mencuri. Dan akhirnya ketahuan ketika mencuri itu, akhirnya para petinggi Quraisy yang barusan masuk Islam kemudian mengutus, ya, Usamah bin Zaid. Karena Usamah bin Zaid ini adalah kesayangan Rasulullah, untuk supaya kepada wanita ini diberi keringanan, tidak ditegakkan hukum potong tangan. Padahal secara aturan syariat itu sudah memenuhi. Kenapa? Karena dia mencuri dengan sengaja, kemudian yang dicuri juga sudah di atas nisab. Nah, maka kemudian ketika Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah, ya, maka Rasulullah menyampaikan hal itu, ya. Kemudian Rasulullah apa? Tanggapannya Rasul marah besar. Wahai Zaid, ya, maaf, wahai Usamah, apakah dengan hukum Allah engkau main-main? Apa kita dengan hukum Allah main-main? Wallahi demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, ya, di atas nisab, maka akan aku potong sendiri tangannya. Kenapa? Karena seorang nabi, seorang rasul, ya, itu adalah teladan dalam menegakkan hukum Allah, ya. Menegakkan hukum Allah. Dan hukum itu dari Allah, bukan dari nabi, bukan dari rasul. Seorang nabi dan rasul pun tidak bisa membuat hukum sendiri. Semua hukum Islam itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya otoritas 100%. Bukan nabi, bukan rasul. Seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa membuat mengotak-atik hukum yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, sekarang kita bagaimana? Ya. Ya. Sekarang kaum muslimin, ya, kesadarannya lemah, imannya lemah, ya. Mereka membuat hukum aturan sendiri, ya, mengikuti hawa nafsunya, ya, itu. Atas nama ini, atas nama itu. Dan apa? Ya. Nah, dalam Islam, ya, seorang muslim itu benar-benar takut, ya, takut pada Allah, sehingga dia tidak berani menyalahi hukum Allah, dan dia tidak berani membuat hukum yang menyalahi hukum Allah. Dia ikutin, kalau itu sudah hukumnya sudah jelas, qati, ya, jelas qati, ya laksanakan, enggak usah banyak debat. Dan hukum hukum Allah termasuk untuk kisos, termasuk untuk potong tangan, itu adalah jelas sekali. Space untuk banyak tafsir. Karena sudah jelas, enggak perlu, kalau sudah jelas enggak perlu ditafsirkan lagi macam-macam. Ya itu, ya. Nah, inilah pentingnya kita kembali kepada Islam. Akhirnya apa? Akhirnya ditegakkan hukum itu, ya. Sampai Rasulullah itu menyampaikan setelah marah kepada Usamah, ya. Ya. Dulu yang menghancurkan orang-orang terdahulu, ya. Yang menghancurkan orang-orang terdahulu itu apa? Karena kalau orang miskin, orang rakyat jelata yang melanggar hukum Allah, itu ditegakkan hukum Allah, ya kan? Ya. Tapi kalau penguasa, bangsawan, ya, dia melanggar hukum Allah, enggak ditegakkan hukum Allah, tumpul jadi. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka hancurlah orang-orang terdahulu. Dibinasakan oleh Allah dan mereka dimatikan Allah, ya. Diazab oleh Allah, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini penting sekali, kita jangan main-main, ya, jangan main-main. Ya. Nah, mungkin ada yang hukum Islam kok keji, ya. Sadis, ya, bengis. Nah, Kenapa? Karena ini sudut pandang orang yang tidak paham Islam. Sudut pandang orang yang tidak beriman kepada Islam dengan benar. Tidak beriman kepada Allah dengan benar. Ya. Sudut pandang yang dari orang-orang kafir. Apalagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu tidak mengenal Allah. Tidak takut kepada Allah. Tidak mau tunduk patuh kepada hukum Allah. Ya. Tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada hari akhir. Ya. Maka orang-orang kafir dijadikan rujukan. Ya. Komentar orang kafir seperti itu. Hukum Islam itu sadis. Ya. Bengis. Biadab. Tidak manusia dan sebagainya. Tapi kita lihat dalam sejarah. Apa yang terjadi kepada si wanita bangsawan yang mencuri tadi. Ya. Dia adalah bangsawan Quraisy yang mencuri. Cantik lagi. Ya. Begitu ditegakkan hukum itu kepadanya, akhirnya apa? Akhirnya dia, si wanita ini akhirnya kemudian berserah diri kepada Allah. Ya. Ya. Berserah diri. Dia sadar bahwa dia memang telah salah. Dan memang salah harus dihukum. Ya. Dan ini sebagai contoh teladan bagi orang lain. Ya. Bahwa hukum Islam tidak bisa dibuat main-main. Maka wanita ini kemudian akhirnya berserah diri, ya, kemudian dipotong tangannya, dan setelah itu dia menjadi muslimah yang baik. Ya. Dia kemudian semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, ya. Dia tidak malu, ya. Tidak malu di hadapan masyarakat. Kenapa? Karena ini pelajaran. Bahkan dia menjadi suri teladan. Tegakkannya hukum Islam. Akhirnya dia menjadi muslimah yang baik. Mengatakan kepada Allah. Tunduk patuh kepada Islam. Benar-benar tunduk patuh kepada Islam. Dan masyarakat yang lainnya juga. Ya, akhirnya benar-benar menegakkan hukum Islam. Ya. Akhirnya tidak ada yang. Tidak ada pres. Tidak ada. Terjadi keributan. Apapun tidak ada. Maka setelah terjadi ditegakkan hukum Islam itu. Maka kaum muslimin Mekah yang baru masuk Islam itu sungguh-sungguh mendukung Islam, sungguh-sungguh berpegang teguh dengan Islam. Subhanallah, Allah Akbar. Ya. Subhanallah, Allah Akbar. Maka Islam inilah aturan yang luar biasa, ya. Dari Allah, Allah tidak zalim sedikit pun. Maka dan si wanita tadi itu sadar bahwa dengan ditegakkan hukum Islam itu, maka itu menghapus dosa-dosa dia. Ya. Menghapus kesalahan-kesalahan dia. Subhanallah Akbar. Kenapa? Karena seorang muslim, seorang yang beriman itu yakin bahwa setelah kita mati di dunia ini ada kehidupan yang menanti, ya. Di alam akhir, di alam kubur nan panjang. Semua orang yang sudah mati sekarang di alam kubur. Dan di alam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur, ya. Maka menghindari azab kubur itu sangat penting sekali. Kemudian nanti ketika terjadi kiamat, setelah kiamat, maka kemudian manusia, jin dikumpulkan. Semuanya di padang mahsyar. Kemudian ditegakkan yaumul hisab, yaumul mizan. Dan kemudian ya, ada neraka, ada surga, ada neraka. Maka selamat dari neraka itu jauh lebih penting. Ya. Yang azabnya sangat pedih, itu lebih penting. Ya. Ya. Dan itu bagaimana kita menyelamatkan dari azab neraka? Yaitu dengan kita segera memperbaiki hidup kita, keimanan kita. Ya, jalan hidup kita, ya, agama kita, ya. Kembalilah kepada Islam, kembali kepada jalan hidup Islam, kembali kepada jalan hidup yang telah diwariskan oleh para nabi dan rasul, ya. Ya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Al Imran ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, tegas sekali. Barang siapa yang mencari agama, aturan hidup, ya, mencari jalan hidup selain Islam, maka sekali-kali, ya, falan itu berarti sekali-kali, ya, selama-lamanya tidak akan diterima, ya, ya, agama itu darinya. Dan dia di akhirat adalah orang-orang yang rugi. Khosirin itu rugi. Rugi itu artinya masuk neraka, ya. Orang yang rugi adalah orang yang masuk neraka. Orang yang beruntung adalah orang yang selamat dari neraka. Ya. Ya. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa menyelamatkan dirinya dari neraka. Itu adalah orang yang beruntung. Ya. Dan orang yang rugi adalah orang yang masuk neraka. Maka jangan sampai kita masuk neraka. Ya. Jadi ini adalah peringatan untuk seluruh alam, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatalinas basyiran wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia, ya. Kafatalina, seluruh manusia, ya. Dimanapun dia tinggal, kapanpun dia tinggal, ya. Sejak Rasulullah diutus sampai sekarang, sampai akhir zaman nanti, sebelum kiamat. Ya. Itu adalah merupakan objek seruan dakwah Rasulullah SAW. Nah, Rasul sudah wafat. Bagaimana dakwah itu bisa sampai ke orang lain? Ya, kita sebagai orang Muslim, sebagai orang mukmin, meneruskan estafet perjuangan itu. Maka, kita hidup di dunia ini, ya, tujuan kita hidup di dunia ini adalah meneruskan perjuangan dakwah, perjuangan jihad fisabilillah para nabi dan rasul. Ya. Memperjuangkan perjuangan yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah misi hidup kita, tujuan hidup kita di dunia ini. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada yang lain. Ya. Kita di dunia ini bukan untuk mengejar jabatan. Bukan untuk mengejar kekuasaan. Bukan untuk mengejar kekayaan. Ya, popularitas. Bukan. Untuk mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi. Ya. Apa? Wanita cantik. Ya. Yang menyenangkan, mengenakkan. Atau harta yang membuat kita hidup bisa bahagia, sejahtera, makmur. Nyaman, enak, mudah. Bukan itu tujuan kita. Ya. Ya. Fasilitas-fasilitas apa yang kita miliki itu adalah sebagai saran aja. Saran untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita punya rumah. Maka kita bisa untuk melakukan aktivitas keislaman di dalam rumah kita dengan aman. Ya. Dari tilawatul Quran, kemudian membaca buku-buku Islam, ya, kajian, taklim, ya. Kemudian kita menegakkan Islam di rumah kita. Ya. Nah ini, ya. Nah sarana adalah untuk mempermudah, bukan tujuan. Ya. Nah, tapi orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim itu menjadikan sarana itu menjadi tujuan. Ya. Jadi bahwa mereka tujuan hidupnya apa sih? Ya bagaimana supaya dikenal orang. Ya. Popularitas, selebritis, wow, hebat, sukses, punya harta banyak, wow, hebat. Masuk menjadi deretan orang yang paling kaya di dunia, di negeri. Ya. Itu adalah tujuan hidup mereka. Mereka dikenal sebagai orang yang sukses. Sukses apa? Sukses materi. Ya. Ya. Ya. Tapi begitu dia mati, mereka mati. Maka semua yang kesuksesan itu ditinggalkan. Ya. Jabatan, kekuasaan, harta, rumah, ya. Keluarga, sanak family, ya. Pakaian, makanan, ya. Harta. Tabungan, bertumpuk semuanya ditinggalkan, ya, dan tidak ada yang dibawa ketika mati. Maka rugilah dia, rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia rugi kenapa? Karena yang dicapai bersusah payah tidak dibawa, sementara di akhirat sudah menunggu azab yang pedih sekali. Kalau dia mati dalam kondisi kafir, maka ya dia tidak diampuni Allah sama sekali. Ya. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa matu wa summa matu, ya. Innal ladzina kafaru ya wasaddu an sabilillah summa matu wa hum kufar fala yukfaru lahum, ya. Barang siapa yang kafir, ya, kafir kepada Allah, ya. Maksudnya beragama di luar Islam, ya. Kemudian wasaddu an sabilillah, menghalang-halangi dari jalan Allah, ya. Dan orang-orang kafir menghalangi jalan Allah. Apa artinya? Memusuhi Islam. Ya. Orang mau Islam dihalang-halangin. Ya. Orang mau mempelajari Islam dihalang-halangin. Ya. Orang mau mempelajari Al-Quran dihalang-halangin. Dengan cara apa? Dengan ajaran-ajaran, dengan buku-buku yang lain. Supaya orang jauh dari Al-Quran. Ya. Bagaimana ya? Sibukkan dengan buku-buku, ya, buku-buku buatan manusia, ya, novel, ya kan, cerita ini cerita itu, ya. Buku-buku ilmu pengetahuan yang semuanya itu adalah keduniawian, kebanyakan keduniawian. Kecuali buku-buku yang mendukung, ya, merupakan turunan daripada nilai-nilai Al-Quran. Nah, itu boleh. Ya. Ya. Tapi kalau itu bukan nilai-nilai Al-Quran, ya, ya, itu berarti penyesatan. Ya. Jadi mereka membuat buku tebal-tebal untuk apa? Membuat manusia sibuk dengan buku itu dan melupakan Al-Quran. Menjauhkan diri dari Al-Quran. Nah, ini adalah termasuk wasaddu an sabilillah. Tanpa disadari oleh banyak manusia melakukan ini. Dan mereka tidak sadar bahwa apa yang dilakukan. Apa yang memeras keringat, tenaga, energi, waktu. Untuk membuat tulisan buku-buku dengan hasilnya buku tebal. Publikasi yang tebal-tebal. Itu sebenarnya adalah banyak wasaddu an sabilillah. Ya, menghalangi manusia dari jalan Allah. Menghalangi manusia dari Allah. Dari mengat Allah, dari zikrullah. Dari Al-Quran. Ya, dari majelis Al-Quran. Dari mengikuti sunnah Nabi. Nah, ini adalah wasaddu an sabilillah. Maka hasilnya adalah generasi yang takut kepada Islam. Generasi yang takut kepada dakwah dan jihad fisabilillah. generasi yang takut ya kepada hal yang berbau Islam. Padahal dia Muslim, padahal dia keluarga Muslim. Nah ini aneh sekali. Kenapa? Karena dia apa yang dikonsumsi, apa yang masuk dalam pikirannya, pendengaran, penglihatannya, hatinya itu adalah nilai-nilai di luar Islam, di luar dari nilai-nilai yang bukan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi buatan manusia. Yang ditulis oleh para profesor, doktor, ya kan? Ditulis oleh tokoh-tokoh hebat. Ya, tokoh-tokoh hebat tanda petik seperti itu. Nah, saudaraku yang budiman atau cerdas, kembali kepada ini ya. Jadi barang siapa yang beragama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima amalnya. Ya. Ya. Kalau dia mati, ya, dan kemudian dia masih kafir, maka falyaghfirullahum. Ya. Allah tidak akan mengampuni selama-lamanya. Sampai kapan selama-lamanya? Nanti di akhirat, kehidupan itu selama-lamanya abadi. Dan dia tidak akan diampuni oleh Allah. Artinya apa? Artinya dia di neraka selama-lamanya. Bayangkan ya, di neraka, ya, kita di neraka ya, dalam hitungan cuma beberapa detik aja itu sudah tidak kuat ya. Ada kisah sahih dalam sahih hadis, seseorang yang hidup di dunia itu enak nikmat ya. Dari sejak kecil sampai dia dewasa tumbuh ya, sampai dia mati itu hidupnya enak nikmat terus ya. Contohnya anak seorang kaisar ya. Jadi sampai kakinya itu, telapak kakinya tidak pernah menyentuh tanah karena saking enaknya hidup, serba enak ya, makan enak, bergelimang dengan makanan minuman, kemudian kebutuhan dia dilayani oleh orang lain karena pelayannya mungkin ribuan orang ya kan. Jadi dia apapun yang diinginkan, apa yang dimauin terpenuhi, makanan minuman ya kan, tempat tinggal yang enak, pakaian ya kan, kemudian di sana sini dihormati, disanjung dan sebagainya. Malam apa yang di hidupnya adalah mengikuti hawa nafsu ya. Ya gitu, mau melakukan ini dan itu ya, mencari wanita cantik, tinggal tujuh ya. Jadi hidupnya enak dari sejak kecil sampai mati. Kemudian nanti di akhirat dimasukkan sebentar aja di neraka. Maka kemudian ditanya, apa yang telah engkau dapatkan, nikmati di dunia? Maka dia lupa semuanya. Maka dia bilang, ya Allah, ya aku di dunia hidup susah, gitu. Menderita susah. Kenapa? Karena ada pedih di neraka walaupun cuma sebentar itu sudah ya jauh lebih dahsyat daripada kenikmatan hidup sedunia selama apa kenikmatan di dunia seumur hidup. Ya, ini harus kita perhatikan, Pak ya. Jadi rugi ya. Rugi kalau kita hidup sukses di dunia ini tapi kita di neraka, masuk ke dalam neraka walaupun cuma beberapa saat. Ya. Apalagi kalau selama-lamanya di neraka, ribuan, triliunan ya. Dipangkatkan triliunan lagi ya, selama-lamanya di neraka ya. Ya. Maka jangan sampai kita mati dalam kondisi kafir. Nauzubillah min dzalik. Dan jangan sampai kita mati dalam kondisi beragama di luar Islam. Nauzubillah min dzalik. Maka sekarang ya, mumpung kita ada kesempatan ya, kita kembali kepada Islam. Terutama saudara-saudaraku yang mengaku Muslim ya. Ya, para tokoh masyarakat, para penguasa, para petinggi militer, ya, ya, kepolisian, ya, yang mengaku Muslim, ya, mungkin kita menganggap kita Muslim, tapi di mata Allah Muslim enggak? Nah ini pertanyaan besar. Nah supaya kita yakin bahwa kita Muslim, maka kita harus kembali kepada Islam yang benar, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita pelajari, ya, pelajari bagaimana fikrah Rasulullah, pola pikir Rasulullah, bagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah, apa yang disukai oleh Rasulullah, apa yang dibenci oleh Rasulullah, ya. Perjuangan Rasulullah bagaimana, ya. Kita adalah seorang Muslim itu adalah follower Rasulullah, ya, pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Rasulullah berdakwah, kita sudah berdakwah belum untuk Islam, ya, menyuruh manusia untuk Islam. Nah, ini pertanyaan besar. Rasulullah berjihad, ya, berperang di jalan Allah, menegakkan hukum Allah di muka bumi, ya, menyebarkan Islam di mana-mana. Ya, Rasulullah mengutus para sahabat ke Yaman, ya, ke Bahrain, ya, ke Syam, ke Persia untuk menyebarkan Islam. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita sudah berdakwah belum? Kita sudah berjihad belum? Nah ini, ya. Ya. Jadi tolak ukur apakah kita itu benar-benar Muslim adalah kehidupan Rasulullah dengan kehidupan sekarang kita. Nah ternyata yang kita perjuangkan mungkin beda jauh dengan yang diinginkan oleh Rasulullah. Ya, ini juga pertanyaan besar. Apakah kita Muslim? Kita mungkin mengaku muslim, tapi mungkin di mata Allah, di mata Rasulullah, kita enggak muslim. Kenapa ya? Kita muslim, tapi kita membenci hukum Allah. Kita membenci sunnah Nabi. Lah bagaimana kita ini? Sementara muslim itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makna daripada la ilaha illallah adalah tunduk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, ya, mengikuti sistem aturan hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad Rasulullah itu adalah ittiba, ya. Makna daripada Muhammad Rasulullah itu adalah ittiba, taat, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ittiba sunnah Nabi. Ya. Ya, ya. Nah, sekarang banyak orang yang mengaku muslim tapi dia tidak ittiba Rasulullah, ya, tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya. Ya. Makanya penting sekali kita kembali kepada Islam. Mumpung masih ada waktu, ya. Mumpung Allah belum matikan kita di dunia ini, ya. Jangan sampai kita menyesal. Menyesal itu artinya apa? Kita merasa muslim sekarang ini, kita merasa aman, nyaman, tapi begitu kita dimatikan Allah, ya, begitu datang malaikat Israel, kemudian datang malaikat-malaikat, ya, menyambut roh kita, ternyata ya, kita tidak dibukakan pintu langit. Pintu langit pertama ditutup untuk kita. Kenapa? Karena kita ya, kazabta, kamu itu bohong, kamu dusta, ya. Jadi kita di alam kubur ya, didustakan. Pengakuan kita bahwa kita Rabbul apa Allah Rabb kita, kemudian Islam agama kita, Muhammad adalah nabi kita, itu didustakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan akhirnya menyesal kenapa? Selama-lamanya. Kenapa? Karena kita tidak bisa kembali ke dunia, tidak bisa memperbaiki lagi keimanan kita, amal soleh kita. Ya. Menyesal selama-lamanya. Nah, inilah pentingnya sekali kita, mumpung kita belum dimatikan Allah, masih ada kesempatan waktu sampai akhir hayat kita di dunia ini, maka kita ayo bersama-sama ya, berbondong-bondong kembali kepada Islam untuk menyelamatkan kehidupan di alam kubur kita, kehidupan di akhirat yang nan abadi. Kehidupan sejati adalah kehidupan di akhirat. Ya. Kembalilah kepada Islam. Tinggalkan buku-buku yang begitu banyak ya, yang dibuat oleh manusia. Kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis-hadis sahih Bukhari Muslim, ya kan? Sahih Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. An-Nasa'i, ya. Kembali kepada sunnah Nabi, sirah nabawiyah, perjuangan Rasulullah, ya. Kembali kepada buku-buku yang otentik yang telah diwariskan oleh para generasi salafus saleh kepada kita. Ya, mereka berjuang keras supaya ilmu Islam, supaya nilai-nilai perjuangan Islam itu sampai kepada kita. Kita sekarang mudah untuk mengaksesnya, tinggal download banyak buku-buku, ya, buku-buku bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, ya. Tinggal kita download, kita pelajari. Kembalilah kepada Islam. Tinggalkan buku-buku yang dikarang oleh profesor, doktor, oleh tokoh ini, itu tinggalkan, ya. Itu menghabiskan banyak waktu, tenaga pikiran kita, dan itu banyak menyesatkan. Ya. Kembalilah kepada Al-Quran, jalan hidup yang benar, ya, jalan hidup Islam. Ya. Ini penting sekali. Ya. Penting sekali untuk kita. Ya. Ingat, yang paling berharga dalam hidup ini adalah waktu kita di dunia ini. Ya. Semua yang kita raih di dunia ini, semuanya akan kita tinggalkan. Kecuali apa? Amal soleh, keimanan dan amal soleh. Ya. Yang paling berharga adalah keimanan. Jangan sampai kita iman kita ditolak oleh Allah. Jangan sampai iman kita cacat. Jangan sampai kita amal-amal soleh kita yang kita anggap benar itu ternyata semuanya tidak dinilai Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, ini pentingnya sekali kita kembali introspeksi ya, sebenar-benarnya dari hati kita. Ya. Ini untuk laki-laki, perempuan, atau bapak ibu, ya, semuanya. Terutama mereka yang sibuk sekali, ya, para pejabat yang sibuk sekali dengan agendanya. Sampai 3 bulan ke depan itu agendanya sudah padat. Nah, ini adalah ya, Anda berarti terjerembab dalam, kalau Anda seperti itu berarti Anda bisa tidak bisa mengatur Anda diri sendiri. Anda sudah menjadi gagal. Ya. Maka kembali kita atur hidup kita, waktu kita, ya. Biarkan aja orang bos kita, atasan kita ya, marah kepada kita. Biarin aja. Kenapa? Karena hidup ini adalah hidup kita. Nanti kita pertanggungjawabkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang lain enggak akan mungkin memikul beban tanggung jawab itu. Kita sendiri yang akan memikulnya. Gitu, ya. Kalau kita nanti rugi di akhirat, kalau kita menyesal, orang lain enggak peduli, ya. Bos kita, atasan kita, ya kan? Enggak akan peduli. Masa karena atasan bos kita juga ngurus dirinya sendiri juga nanti di akhirat, mereka sibuk ngurus dirinya sendiri. Nah, ini penting sekali ya. Jadi hidup yang paling berharga dalam hidup kita ini, dunia ini, supaya kita kembali kepada Islam, ya, kembali kepada Islam. Kita pelajari Islam, maka taklim Islam, maka mempelajari Islam, baik itu sendiri maupun bersama-sama, ya, itu harus kita gelorakan. Kembalilah kepada Islam, ya, ya. Islam yang benar adalah dari Allah. Ingat, Islam yang benar adalah dari Allah. Islam adalah 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyampaikan aja, menyampaikan, ya. Hanya menyampaikan, ya. Wa arsalnaka ila basyirun wa nadhira, ya. Ya, kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk memberikan, menyampaikan aja kabar gembira dan peringatan. Gitu. Menjadi ketua. Menjadi ketua. Sekaligus menjadi ketua. Nah, inilah pentingnya sekali kita. Ini adalah misi kita, ya. Misi kita adalah menyadarkan umat tentang pentingnya kita kembali kepada jalan Islam, jalan hidup yang benar, ya. Saudaraku yang budiman, kembali kepada dinullah, ya, Islam. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah, ya. Makna berserah diri kepada Allah adalah apa? Ya, kita begitu muslim itu berarti kita taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, ya, berserah diri, tawakal kepada Allah, ya. Artinya apa? Artinya kita tinggal mengikuti aja apa yang diperintahkan Allah, kita ikutin. Allah perintahkan kita untuk sholat, kita ikutin, ya, dengan senang hati. Allah perintahkan kita zakat, infak, kita ikutin, ya, gitu, ya. Kita kalahkan nafsu diri kita, kita kalahkan selfishness diri kita, individualis kita, ya kan? Dan kebahagiaan tertinggi dalam hidup kita, dalam hati kita itu adalah ketika kita bisa melaksanakan perintah Allah. Itu adalah kebahagiaan yang tertinggi, ya. Kebahagiaan yang tertinggi, ya, saudara-saudaraku, ya. Kebahagiaan yang tertinggi dalam hati kita, ketenangan jiwa, itu adalah kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah, ya, dengan ridho, dengan ikhlas, ya, dengan sungguh-sungguh. Subhanallah, ya. Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan iman, ya, dalam diri kita, ya. Kemudian kita, makna muslim, ya, Islam itu adalah juga ketika seorang muslim, maka dia seorang mukmin, ya. Dia harus meningkatkan diri menjadi seorang mukmin, ya. Kemudian dia harus berjuang, ya. Berjuang di dalam keislaman dia, dalam perjuangan bersama dengan perjuangan Rasulullah. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi ada seseorang tokoh yang datang kepada Rasulullah, ya. Ini dalam hadis Sahih Muslim, ya. Sahih Muslim, ya. Tokoh ini kemudian dia membawa apa? Masyarakatnya beberapa orang. Nah, kemudian pemimpin masyarakat ini, tokoh ini kemudian menghadap Rasul di Madinah. Kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, saya sudah beriman kepada Allah dan kepada Engkau, ya. Ya. Kami sudah melaksanakan sholat, ya. Tapi, ya, jangan dibebankan kepada kami untuk ikut berjihad fisabilillah, berperang maksudnya, berperang fisabilillah dan juga membayar sedekah." Nah, maka apa komentar Rasulullah? Ya, ini hadis sahih, ya. Sahih Muslim. Maka Rasul bersabda, "Nah, kalau engkau tidak mau berjihad, berperang di jalan Allah dan bersedekah, ya, maka dengan apa engkau akan masuk surga? Dengan apa engkau akan masuk surga?" Ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, ya. Sekarang kita sholat, oke. Kita puasa, oke, ya. Tapi apakah kita berjuang di jalan Allah? Ya. Karena apa? Karena dalam perjuangan jalan Allah itulah akan jelas siapa yang benar keimanannya. Ya, bukti bahwa dia benar imannya, benar Islamnya. Itu adalah buktinya adalah dia berjuang di jalan Allah, memperjuangkan Islam. Karena orang yang meyakini kebenaran Islam, pasti dia akan memperjuangkan Islam itu untuk orang lain. Ya. Dia yakin bahwa surga Allah itu hak, bahwa neraka Allah itu hak. Ya. Dia yakin sepenuhnya bahwa nanti akan terjadi kiamat, bahwa nanti akan terjadi hal yang seperti di padang mahsyar sebagaimana disampaikan Rasul dan hak, maka dia akan sampaikan, perjuangkan orang kepada orang lain supaya orang lain juga meyakini seperti itu. Itulah adalah ciri daripada kebenaran, keimanan dan keislaman dia. Tapi kalau orang itu yang mengaku Islam, mengaku mukmin, tapi dia kok tidak berjuang untuk Islam, ya, tidak berjuang untuk menegakkan hukum Allah, tidak berjuang untuk supaya orang lain itu mengikuti Islam, ya, aneh, ya. Berarti itu tidak sesuai dengan jalan hidup yang dirintis oleh Rasulullah, tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi yang utama itu adalah dakwah ila Allah, jihad fisabilillah. Ingat, sunnah Nabi yang utama, yang paling pokok, ya, itu adalah dakwah ila Allah, menyeru manusia kepada Allah untuk tauhidullah, ya, untuk hanya bertuhan kepada Allah semata. Ya, kemudian menyingkirkan, menghilangkan sekutu-sekutunya bagi Allah, tandingan-tandingan kepada Allah. Ya. Kemudian dia jihad fisabilillah, ya. Bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, lillah kalimatillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Ini adalah makna jihad fisabilillah. Nah, itu adalah sunnah Nabi yang paling pokok. Ya, paling pokok, paling penting. Nah, ini yang sekarang banyak dilupakan oleh orang-orang lain, ya. Ya. Ya. Jadi sunnah Nabi yang paling pokok, paling utama itu adalah dakwah ila Allah, jihad fisabilillah. Dan itu adalah sunnah para nabi dan rasul, ya. Sunnah para nabi dan rasul semuanya. Para nabi rasul dakwah, tugasnya apa? Misi utamanya apa? Dakwah ila Allah, menyeru manusia kepada Allah supaya menyembah Allah semata, supaya tunduk patuh kepada Allah, supaya mengikuti sistem aturan hidup undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian meninggalkan hukum aturan sistem dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah misi utama. Tapi kebanyakan, ya, kalau kita lihat dalam sejarah, orang-orang menolak dakwah para nabi dan rasul. Kenapa? Karena orang-orang ini sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, oleh jabatannya, oleh karir politiknya, ya. Karena dia enggan untuk membayar zakat, sedekah, dia enggan untuk sholat, malas untuk puasa. Kenapa? Karena dirinya sudah dikuasai oleh hawa nafsunya. Itu. Inilah maka mereka, terutama para penguasa, menolak dakwah para nabi. Itu. Dan kita tahu, ya, di awal dakwah, ya, di Mekah 13 tahun, bayangkan 13 tahun Rasulullah berdakwah, ya, itu ditolak kebanyakan, ya. Yang pengikutnya cuma berapa, ya? Berapa? Cuma sekitar puluhan orang aja, ya. 13 tahun bayangkan. Padahal Nabi Rasulullah Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang lemah lembut, orang yang apa? Pemaaf, orang yang santun, orang yang tutur katanya sangat ramah, tapi tetap ditolak, ya. Tetap ditolak. Nah, inilah, ya. Nah, inilah makanya penting sekali kita kembali kepada jalan hidup yang benar. Ya, ini adalah misi kita, ya, misi kita. Nah, ini misi kita ini diungkapkan, ya, ini adalah jalan hidup yang mendapat petunjuk, ya, jalan hidup yang mendapat petunjuk, ya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am, ya. Allah berfirman di surat Al-An'am surat ke-6 ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Narfa'u darajatin man nasya', inna rabbaka hakimun 'alim. Ini ayat 83. Kemudian wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyuba wa Yunus wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin, ya. Jadi surat Al-An'am ayat 83-84, ya. Dan itulah keterangan, ya, hujah, ya, yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Ya, kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, ya. Jadi petunjuk huda. Jalan hidup para nabi dan rasul adalah jalan hidup petunjuk. Petunjuk dan sebelumnya itu kami telah memberikan petunjuk juga, ya. Jalan hidup yang penuh petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin, ya. Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin, ya. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wa jatabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, ya. Dan Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami telah berikan kelebihan, ya, derajatnya di atas umat yang lain pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagai dari nenek moyang mereka, ya, keturunan mereka dan saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasulnya, dan mereka kami telah berikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, ini, ya. Wahadainahum ila sirati mustaqim. Jadi jalan yang penuh dengan petunjuk, ya, jalan yang lurus. Ini adalah jalan para nabi dan rasul. Ya. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha min ibadihi. Ya. Itulah jalan, ya, petunjuk dari Allah. Dengan itu Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, ya. Yang dikehendakinya. Allah Akbar, Subhanallah. Jadi, saudaraku yang budiman, tua cerdas, Jadi jelas sekali bahwa jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang penuh petunjuk, jalan hidup yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan hidup para nabi dan rasul. Dan itu jalan hidup Islam, ya, jalan hidup yang telah diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, diperjuangkan oleh generasi sahabat, ya, generasi tabiin tabiin. Dan insya Allah setiap waktu ada orang-orang yang selantiasa berada di jalan yang benar ini, ya, walaupun jumlahnya sedikit, ya. Dan mayoritas kebanyakan orang itu adalah berada di jalan yang sesat, kebanyakan. Kenapa? Karena memang kebanyakan manusia menggedah hawa nafsunya. Kenapa begitu? Karena apa? Hasil doktrin dari pendidikan, dari lembaga pendidikan sejak kecil, ya. Jadi ya, tujuan hidup adalah untuk makan, pangan, sandang, ya, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu adalah penyesatan, ya, penyesatan luar biasa yang sampai sekarang pun masih di pelajaran ini masih disampaikan di lembaga-lembaga pendidikan. Ya. Jadi tujuan hidup kita adalah apa? Tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah. Nah, kita tidak akan bisa mendapatkan ridho Allah kalau tidak beragama Islam, ya. Dan kita tidak bisa beragama Islam kalau tidak mengikuti sunnah Nabi, ya. Maka penting sekali kita, ya, kembali kepada Islam, jalan hidup yang benar, ya. Mumpung kita masih ada waktu, ya. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini adalah ibarat seperti orang memanah. Dan kesempatan untuk memanah itu cuma satu kali. Kenapa? Karena anak panah yang mau dilepas itu cuma satu. Kalau anak panah ini sudah dilepas, sudah dibidikkan, maka tidak ada lagi kesempatan anak panah kedua, ketiga, keempat. Tidak akan. Ya. Maka bagi orang yang hanya diberi kesempatan satu kali memanah dan hanya satu kali anak panah, maka dia akan berusaha sebaik mungkin mempergunakan anak panahnya ini untuk membidik sasaran supaya tepat. Gitu. Kenapa? Karena kalau sasaran ini dibidik tidak tepat, ya, melenceng, menyimpang, ya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki sasaran panahnya, ya. Nah, ini hidup ini ada seperti itu. Hidup ini cuma sekali di dunia ini, ya, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berusaha untuk berikhtiar, ya. Maka mumpung kita masih ada di dunia ini, ya, ada kesempatan, maka kita berikhtiar, kita manfaatkan waktu kita untuk apa? Bersungguh-sungguh untuk mengikuti jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam, ya. Kita pelajari Islam dari sumber yang otentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, ya, dari hadis-hadis yang sahih, ya, dari sirah Nabawiyah, ya, perjuangan Rasulullah, ya, kita ikuti, dakwah Rasulullah, ya, kita ikuti, kita jadikan model dakwah perjuangan Rasulullah, model hidup Rasulullah itu sebagai model hidup kita. Nah, itu jalan hidup yang benar, ya. Jangan kita mengikuti model hidup yang lain, tokoh hidup yang lain, walaupun itu dia itu seorang raja, seorang kaisar, seorang presiden, seorang menteri, orang yang kaya raya, orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang cerdik cendekiawan, orang yang banyak berjasa masyarakat. Tidak, jangan ikutin, ya. Kita ikuti Rasulullah, ya. Dan para sahabat adalah mengikuti Rasulullah, ya. Maka kita ikutin jalan hidup Rasulullah dan para sahabat. Maka kita pelajari Rasulullah dan para sahabat Nabi, kehidupan mereka, ya. Kita jadikan sebagai teladan hidup kita. Ini jalan hidup yang benar, ya. Subhanallah, ya. Inilah dakwah kita, misi kita, ya. Dan dari awal banyak presentasi itu tujuannya adalah untuk ini, supaya mengajak, menyeru manusia supaya kembali kepada Islam yang benar, Islam yang otentik, Islam yang asumah. Asumah, al-Islamu asumah. Asumah itu adalah murni, ya. Murni, ya. Murni sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ya. Insya Allah demikian, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Sekali lagi bahwa misi kita adalah menyeru manusia untuk supaya manusia sungguh-sungguh, ya, beriman kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Dan taat kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, berserah diri kepada Allah, kemudian dia sungguh-sungguh ittiba, mengikuti sunnah Nabi, ya. Dalam perjuangannya, dalam dakwahnya, dalam jihad fisabilillah, menegakkan hukum Allah di muka bumi, lillah kalimatillah, ya. Inilah jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Insyaallah inilah jalan hidup orang-orang yang siratal mustaqim, ya. Siratal mustaqim, siratal yang benar, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, yaitu mereka sekarang mendapat nikmat di alam kubur, ya. Insyaallah demikian. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.